السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Pertama-tama alhamdulillah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari yang mulia ini Allah pertemukan kita di majalis az-zikr ini. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan lanjutkan pembahasan dari kitab Tauhid min sahih Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Masih kita berbicara tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan bahasan kitab Tauhid dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Masih sebagaimana kita sebutkan tadi, penjelasan tentang uluwullah ala khalqih, tingginya Allah, atasnya Allah di atas seluruh makhluknya. Ini adalah ketinggian secara umum. Adapun Allah di atas arasy, ini ketinggian lagi secara khusus. Baik. Qala haddatsana Qabisah. Imam Al-Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Qabisah. Qala haddatsana Sufyan. Telah menceritakan kepada kami Sufyan. An abihi, dari bapaknya. An ibni abi nu'min, dari ibnu abi nu'm. Au abi nu'm syakka Qabisah. Rawi Qabisah rabu. An abi sa'id, dari sahabat yang mulia Abu Sa'id al-Khudri, qala, beliau berkata, bu'itha ilan nabi sallallahu alaihi wasallam bi Dhuhaibah. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu mengirimkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bijih-bijih emas. Faqasamaha baina arba'ah. Bijih emas ini dibagi kepada empat tokoh. Wa haddatsani Ishaq ibn Nasr. Imam Al-Bukhari berkata, wa haddatsani, telah menceritakan kepada Ishaq ibn Nasr. Qala haddatsana Abdul Razzaq, telah menceritakan kepada kami Abdul Razzaq. Qala akhbarana Sufyan, telah memberitakan kepada kami Sufyan, an abihi, dari bapaknya. An ibni Abi Nu'm, dari Ibnu Abi Nu'm, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri namanya siapa? Sa'ad ibn Malik ibn Sinan radhiyallahu an. Qala ba'atha Ali wa huwa fil Yaman ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi duhaibatin fi turbatiha. Ali bin Abi Talib radhiyallahu an mengirim dari Yaman bijih emas. Masih di tanahnya tadi. Belum dicor. Belum dikasih eraksa di sini. Tanah emas. Faqasamaha bainal Aqra ibn Habis al-Hanzari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaginya kepada tokoh-tokoh. Pertama Al-Aqra ibn Habis al-Hanzari. Kemudian yang kedua salah satu dari Bani Mujashi'. Kemudian wa baina Uyainah ibn Badr al-Fazari. Kemudian Uyainah ibn Badr al-Fazari. Kemudian Al-Qamah ibn Ulath al-Amiri. Kemudian salah satu dari Bani Kilab. Kemudian Zaid ibn Khail al-Ta'i. Kemudian salah satu dari Bani Nabha. Fataghayyadat Quraisy. Orang-orang Quraisy marah. Wal Ansar. Ansar juga marah. Nah inilah ya namanya manusia kan. Kemudian terhadap dunia. Namanya kita manusia. Allah sebutkan dalam suratul Qiyamah. Ya. Watuhibbuna al-mala hubban jamma. Atau dalam surat kalla bal tuhibbuna ajila, sekali-kali tidak kalian itu senang terhadap al-ajila dunia. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma, kalian senang terhadap harta secinta-cintanya. Faqalu yu'tihi sanadid ahli Najd wa yad'una Quraisy. Ansar berkata, masa dedengkot-dedengkot Najd itu yang dapat, kok kita enggak dapat? Tak dapat apa bagi? Bagi ya. Biasa sudah di manusia para jemaah. Senang yang namanya apa terhadap harta. Jadi enggak bengak. Ya, ada pembagian nasi, bergerubusan kita. Mana yang duluan dapat sudah. Hilang pengajian. Iya manusia ini pada jemaah. Seperti itu sudah manusia. Ya. Kalau ketinggalan sholat sih tidak apa-apa. Tapi kalau ketinggalan pembagian, omeh. Dimarahi orang. Ya. Allah Ustaz. Qala Nabi memberikan alasan, innama ata'allafuhum. Aku itu ingin menjinakkan hati mereka. Kenapa ya manusia enggak bisa jinak dengan omongan, pakai apa? Harta. Maka itu sebabnya Allah suruh kita berjihad di jalan Allah, jahidu fi sabilillah bi amwalikum. Harta dulu. Kenapa? Karena ditahu oleh Allah manusia itu sangat ya rakus terhadap apa? Harta. Sedekah 5.000 aja bangga, tapi beli baju 1.000.000 nggak pernah berpikir. Nggak begitu kita ini ya. Mau beli bensin aja ngaji ke Mataram kita masih pertimbangkan, tapi mau beli keramik 500 dus nggak pernah ngomong. Betul nggak ini? La ilaha illallah. Subhanallah, manusia padanya. Ya, cocok Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Fitnatu ummati fil mali wan nisa. Ujian umatku ini harta dan wanita. Harta dan wanita. Kemudian, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama at-ta'allafu. Aku ingin menjinakkan mereka. Maka ini juga uslub dakwah pada hadirin. Ya, mental pakai nasihat, tolong pakai harta lah. Hadiah. Tahadu tahabu. Saling hadiahilah kalian niscaya kalian saling cintai. Lihat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasih emas orang para jamaah. Yang penting dia apa? Jinak mau menerima Islam. Kenapa orang kafir pakai sistem ini, kok kita tidak pakai sistem ini? Ya, mengkafirkan orang Islam hanya pakai sebungkus Indomie. Itu pun sekali sepekan, sekali sebulan. Kenapa kita tidak lebih dari itu? Wahagadah. Lihat dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara inilah dia, dengan harta. Fa aqbala rajulun, tiba-tiba majulah seseorang. Maju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita kasih kesimpulan orang ini siapa? Orang ini adalah dedengkotnya Khawarij. Dedengkotnya apa? Khawarij. Apa disebut sifatnya di sini oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi sebutkan sifatnya, fa aqbala rajulun ghairul ainain natiul jabin katsul lihyah musyriful wajnain mahluqur ra's. Kita ambil satu persatu penjelasan dari sifat ya kakeknya Khawarij ini. Pertama disebut ghairul ainain. Ini sifat yang pertama. Disebutkan makna dari ghairul ainain, maknanya adalah gharat aida khala fi ra'sihi. Matanya masuk ke dalam, jadi tidak apa, tidak muncul ya, matanya cekung ya, cekung matanya. Kemudian natiul jabin, dia punya jidat muncul, bonyok, muncul, mata cekung, dia punya apa, kening, muncul ke depan, maju ke depan. Katsul lihyah, oh ini para jemaah, jenggotnya tebal, ini hati-hati nih ya, ini yang merusak dakwah ini, yang ngebom-ngebom ini, pemikiran Khawarij mudah main kopar kafir ini pakai jenggot. Maka harus bisa dibedakan mana jenggot sunnah, mana jenggot bid'ah. Iya. Ini jangan dipotong, dipukul rata. Lihat jenggot tua ini. Terus ini. Nah, ada jenggot sunnah, ada jenggot yang bid'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan sifatnya. Katful lihyah, tebal jenggotnya. Kemudian berikutnya sifatnya musyriful wajnatain. Dia punya wajnah pelipis. Ini apa namanya? Tulang ini muncul. Ya. Kalau bahasa sekarang seping. Nah, agak muncul ini. Agak keluar ini. Seping. Ini sifatnya kakeknya Khawarij ini. Mata cekung, lekuk ke dalam. Dia punya kening muncul. Kemudian dia punya pipi atas ini apa mun? Muncul juga. Kemudian jenggot apa? Tebal. Makhlukur ra's. Kepala botak. Kepalanya apa? Botak. Tapi jangan untuk lihat orang selesai umrah, wah ini Khawarij semua ini. Kalau itu mereka selesai ibadah. ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sayyiban nafi'a, rahmah rahmah rahmah, Allah sayyiban nafi'a. Qala ya Muhammad, orang ini mengatakan, ya Muhammad, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, faman yuti'u Allah idza asaitu. Nabi menjawab, siapakah yang akan taat kepada Allah kalau aku sebagai Rasul maksiat kepadanya? Siapa coba yang lebih taat? Ya enggak ada. Kalau Rasul aja enggak taat, apalagi orang lain. Tadi Nabi katakan, ya, siapa lagi yang akan taat kalau bukan aku? Fayahmanuni ala ahlil ard, penduduk bumi akan yahmanuni, merasa aman akan diriku. Wala ta'manuni, penduduk bumi mengamanatiku. Wala ta'manuni, dan kalian tidak percaya. Fayamanuni ala ahlil ard, atau fayamanuni ala ahlil ard, aku dijadikan sebagai pembawa amanat kepada penduduk bumi. Wala ta'manuni, sementara kalian tidak percaya. Penduduk bumi percaya kepadaku dan kalian tidak percaya. Imam Al-Bukhari punya kebiasaan para jemaah. Apa kebiasaannya? Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, dan di sini tempat syahidnya bukti dari hadis ini. Apa itu? Dijelaskan asy-syahid yang menjadi bukti dalam hadis ini potongan yang tadi. Faman yuti'illah idza asaituhu. Siapa yang akan taat kepada Allah kalau aku maksiat kepadanya? Fayamanni ala ahlil ardh wa la ta'manuni. Penduduk bumi percaya kepadaku sementara kalian tidak mau percaya. Nah, Imam Al-Bukhari kebiasaannya dia menyebut suatu hadis yang mengisyaratkan hadis lain. Apa itu isyarat hadis lain? Hadis lain lafaznya apa? Ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama. Kenapa kalian tidak mempercayaiku sementara aku kepercayaan yang di langit? Ini kebiasaan Imam Al-Bukhari, perlu perhatikan. Imam Al-Bukhari menyebutkan satu lafaz yang menunjukkan lafaz yang lain, sehingga membuka kita punya pikiran, membuka kita punya wawasan, tidak terfokus kepada satu siap, satu teks. Jadi diisyaratkan, ditunjukkan kita kepada apa? Teks yang lain, pengembangannya, yang semisal dengannya. Itulah lafaz yang lain. Ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama. Apakah kalian tidak mempercayaiku sementara aku ini kepercayaan siapa? Kepercayaan yang di langit. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Ada syubhat baru. Ya. Apa katanya? Waktu Nabi Isra Mi'raj itu, Nabi tidak bertemu dengan Allah, tapi bermunajat. Nah, terus bermunajat sama siapa lagi? Ya. Bermunajat sama siapa? Secara akal aja dijawab sudah selesai. Terus apa kata Nabi Musa coba? Begitu sampai ke langit ke-6, Musa, apa yang disuruh oleh Tuhanmu? Enggak ada Jibril, Nabi Musa berkata, apa disuruh sama Jibril? Coba dibaca lagi ya, diulang lagi hadis Isra Mi'rajnya. Jadi Nabi Musa di langit ke-6 bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disuruh sama Rabbmu, sama Tuhanmu? Apa jawaban Nabi? Salat 5 waktu. Irji ila rabbika. Tolong Musa, kembali lagi ke Tuhanmu, minta keringanan. Aku sudah coba pada Bani Israel, mereka tidak mampu. Apa Nabi Musa mengatakan, kembali lagi ke Jibril? Kan naik lagi ke atas, tidak pernah nyari ke kiri kanan. Maka ini aneh bin ajaib ini pernah. Memang ya, sebelum mata buta, hati duluan buta. Dan ini yang berbahaya. Subhanallah. Ini pemahaman zaman now ini luar biasa nih para jemaah. Ya. Tidak mempercayai rohnya di atas. Tapi doanya selalu menghadap atas. Matanya terbolak-balik ke atas. Ya. Mengetuk pintu langit. Tapi gak percaya juga loh di atas. Subhanallah. Ya, sementara waktu sholat hanya satu itu aja zikir yang dipisah. Siapa itu? Subhanarabbiyal a'la. Gak pernah ganti-ganti yang lain. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Kok bisa tinggi itu di mana-mana gitu? Mungkin perlu kita belajar bahasa Indonesia. Allahu musta'an. Ini dia kebiasaan Imam Al-Bukhari. Apa itu? Mengisyaratkan lafaz yang lain yang semisal. Di sini ya, lafaz yang diisyaratkan ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama. Tidakkah kalian mempercayaiku sementara aku ini kepercayaan siapa? Kepercayaan yang di langit. Fasal rajul min al-qaum qatlahu urahu Khalid bin Walid. Lalu ada salah seorang sahabat yang minta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya penggal aja lehernya orang yang meragukan pembagianmu ini." Jadi andai kata dibunuh, tidak ada lagi kisah khawarij zaman sekarang. Kenapa? Kakeknya mati. Tapi ya Allah punya hikmah. Disebutkan Khalid bin Walid, dia yang ingin membunuh orang yang meragukan pembagian siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma walla, ketika orang itu berpaling, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, dan ini perlu perhatikan para jemaah, kalau orang itu menyimpang di hadapannya tetap biasa baik, begitu di belakangnya kita kasih tahu pulang itu begini-begini, ini bukan ghibah yang haram. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan penyimpangan dalam bab agama, bukan urusan pribadi. Kalau pribadi enggak boleh ribah kita. Apa kata Nabi? Inna min di hadza. Sesungguhnya akan lahir dari keturunan orang ini qauman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Suatu kaum yang suka baca Quran tetapi Qurannya tidak melewati tenggorokannya. Bacanya hanya di lisan saja, tidak masuk ke hati. Tidak memahami Al-Qur'an. Apa bagaimana mereka yang rukuna minal Islam? Mereka keluar dari Islam murukus sahmi minar ramiyah, sebagaimana melencengnya anak panah dari sasaran. Ibnu Utsaimin mengatakan murukus sahmi minar ramiyah, anak panah ketika keluar dari busurnya seriun jiddan, sangat cepat ya, melesat. Anak panah dilempar meleset dengan cepat, kemudian sasaran pun dengan cepat ditembus. Maka cepat di sini, cepat di sana. Maka demikian juga mereka itu keluar dari Islam sebagaimana anak panah melesat ya, keluar dari anak panah dan dari sasaran. Nah, kemudian Nabi menyebut sifat mereka. Sifat permusuhan mereka apa? Yaqtuluna ahlal Islam. Nah, ini para jamaah. Dia akan memerangi orang-orang Islam. Orang-orang yang memurnikan tauhid diperangi. Orang-orang yang menegakkan sunnah diperangi oleh orang khawarij ini. Diperangi. di dakwah salaf ini diperangi oleh mereka para jemaah yang menyampaikan tauhid, mereka perangi. Tidak suka mereka dengan dakwah ini. Kenapa? Karena dakwah ini membongkar kedok mereka, yang membongkar hakikat mereka. Wa yad'una ahlal awthan, penyembah berhala dibiarkan. Dan ini terjadi di zaman dahulu. Orang-orang Khawarij mengkafirkan para sahabat. Dia tidak memerangi orang-orang kafir. Yang diperangi siapa? Sahabat. Ini yang diperangi apa? Ulatul umur, pemerintah. Mulai dari zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia tidak memerangi orang kafir, musyrikin di penjuru dunia, enggak. Yang diperangi orang Islamnya dulu. Kenapa? Dengan dalih mereka kafir murtad lebih utama diperangi daripada kafir asli, katanya. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian lain adraktuhum, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau aku ketemu dengan mereka, laqtulannahum qatlan, aku akan bunuh mereka, perangi mereka seperti kaum 'Ad. Apa artinya? Il istisal bil kulliyah, dihabisi sampai ke akar-akarnya. Dan ini menunjukkan di antara metode pemberantasan pemikiran Khawarij. Di samping dengan hujjah juga mesti dengan apa? Kekuatan. Kekuatan dalil, kekuatan fisik, senjata. Baik. Para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib ke Yaman berdakwah, memungut zakat sebagai hakim. Dan ini terjadi, peristiwa ini qabla hajjatul wada', sebelum haji perpisahan, sebagaimana disebut oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya di akhir kitab Al-Maghazi, dalam kitab ini juga, dalam kitab Sahih Bukhari juga. Nah, di sini ada beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, istihbab irsalud du'at min qibalil imam. Dianjurkan untuk mengutus para da'i, yang dilakukan oleh para penguasa. Nabi SAW kirim ke Yaman siapa? Ali bin Abi Thalib. Kemudian dikirim juga Mu'adz bin Jabal. Kemudian juga dikirim Abu Musa Al-Ash'ari. Kemudian ke Madinah siapa dikirim? Mus'ab bin Umair. Ini dai Nabi ke mana? Kota Madinah. Jadi, ya, para penguasa dianjurkan untuk mengirim apa? Dai ilallah. Tugasnya banyak dai ini. Mengumut zakat, ya, mengajarkan tauhid, mengajarkan Quran, mengajarkan sunnah. Hadza huwa. Dan tentu sifat para dai ini orang berilmu, ini yang bisa berdakwah, bukan pergi mongka-mongka. Ya, keliling bawa kompor hok. Yang bisa tahu dalil para jemaah. Yang baru tobat dia belajar, bukan keliling berdakwah. Apa mau didakwahin? Ya. Jadi belajar taksil ilmi, dia belajar Quran, dia belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru dia bisa berdakwah. Nah, sekarang sekolah kesehatan banyak dibuka supaya jangan ada malpraktik, yang mana bisa akibatnya nyawa orang melayang. Ini apa? Surga orang melayang. Yang lebih fatal lagi, dan gak bisa balik lagi. Terus siapa mau digantuti tuntut rugi? Gak ada. Justru apa? Oh, ini yang nyesatkan kami di dunia, ya Allah. Dua kali lipat dia. Qala likullin dhir, setiap yang menyesatkan dua kelipatan lagi. Ini perlu diperhatikan ini. Jadi dai ini yang berilmu, yang tahu dalil, tahu cara sholat, tahu akidah yang benar, tahu tauhid yang benar, tahu sunnah, tahu bid'ah. Ini dai para jamaah. Karena dia mengajak kepada Allah, bukan ngajak kepada kelompoknya. Yang ngajak kepada Allah, ya ajar orang dalil. Ya dalil Quran wa sunnah. Ini perlu diperhatikan. Kemudian faedah yang kedua, hadis ini mengajarkan kita ta'liful qulub, menjinakkan hati para mad'u, ya, orang-orang yang akan kita dakwahi, jinakkan hati mereka, hadiah dan semisalnya para jemaah. Minimal apa? Tutur kata kita yang indah, ketemu. Dan lihat, beda babnya antum ngaji dengan antum ketemu itu beda. Di sini babnya menyampaikan, nanti babnya muamalah praktiknya tentu lebih bagus. Kalau di sini mesti disampaikan begitu. Yang hak-hak, yang batil-batil. Nah, muamalah beda. Sikap kita kepada yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Sikap kepada penguasa berbeda, sikap kepada orang tua berbeda, enggak akan sama semuanya. Tapi ketika menyampaikan agama di hadapan ini semua sama. Kenapa? Yang disampaikan dalil. Qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, faedah yang kedua dari hadis ini anjuran untuk ta'liful qulub, menjinakkan hati orang-orang yang kita dakwahi, yang sudah nerima ataupun yang belum menerima. Kemudian faedah yang ketiga. Hadis ini ya menganjurkan kita tidak boleh kita menghukumi hanya karena melihat luar. Enggak boleh kita menghukumi karena melihat luarnya, casingnya aja. Mana dia? Khawarij di sini apa? Orangnya jenggot. Kemudian botak. Nanti antum lihat orang botak, khawarij. Antum lihat orang jenggot, khawarij, teroris. Ya enggak benar. Tapi apa antum dengar dulu, apa dia punya akidah, apa dia punya prinsip. Lihat dulu. Ya. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menetapkan Allah dia di atas. Karena lafadznya ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama. Ya, kenapa? Atau ada apa dengan kalian tidak mempercayaiku sementara aku kepercayaan yang di atas langit. Dan ini akidah Ahlussunnah Qatibah. Pasti, jelas dengan yakin. Kemudian faedah berikutnya, membaca Quran tidak menjamin orang itu selamat tanpa ditadabburi, direnungi, tanpa dipraktikkan sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang baca Quran belum tentu selamat. Kenapa? Ini baca Quran luar biasa, tapi apa? Enggak sampai ke sekedar baca saja. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini. Hidup di zaman yang mulia tidak menjadikan orang yang hidup itu menjadi mulia. Nah, ini khawarij ini hidup kapan? Zaman yang Rasulullah SAW. Apakah dia menjadi baik? Tidak. Itu sebabnya para ulama kita mengatakan salaf pendahulu harus ditambah pakai soleh. Salafus pendahulu yang soleh. Karena apa? Ada yang masa hidupnya salaf tetapi tidak soleh. Maka apa dikatakan? Salafus soleh. Tidak ada jaminan para jemaah. Apalagi hidup zaman now. Iya. Ini zaman Rasul aja kada jaminan. Bahkan apa? Dia yang protes sama Nabi. Faedah berikutnya. Min simatil khawarij, di antara ciri khawarij zaman dahulu sampai zaman now ini apa? Selalu protes kepada pemerintah. Selalu protes. Dan protesnya bukan protes syar'i. Kalau protes syar'i sih benar. Apa itu? Nasihat? Datang nasihati dia. Ya fulan, kamu tuh salah begini-begini, yang benar tuh begini ini. Dua-dua. Berduaan. Tapi ini apa? Main protes, ganyang sini, ganyang sana. Ya, demo sini, demo sana. Ini simatul khawarij. tanda dan ciri khawarij. Ya. Dan jangan lihat, oh ini kan tamatan Madinah, dia tamatan langit. Kalau ada tamatan langit. Kenapa? Tidak ada jaminan. Oh, zaman Rasul aja menyimpang kok. Ya. Ini perlu diperhatikan. Maka Salman al-Farisi radhiyallahu an, ketika ada orang mengatakan kepadanya, beruntunglah engkau tinggal di kota Madinah. Apa jawaban beliau? Innal arda la tuqaddisu ahlaha. Bumi itu tidak menyucikan penghuninya. Yang mensucikan orang itu adalah amal amalnya sendiri. Jelas nih para hadirin? Apalagi nasab keturunan. Enggak bisa kita bangga-banggakan para jamaah. Faedah berikutnya. Hadis ini menerangkan beberapa sifat khawarij. Hadis ini menerangkan beberapa sifat khawarij. Pertama, mereka keluar dari ajaran Islam. Tetapi bukan berarti mereka kafir. Kenapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ditanya, "Akuffarun hum ya Amirul Mukminin, Khawarij ini kafir apa tidak?" Qala la. Ali berkata, dia tidak kafir. Hum ikhwanuna baghaw alaina. Mereka itu saudara kita tapi mereka itu membangkang. Berarti apa? Masih Islam. Tidak kafir. Cuma ahlul bid'ah. Ya, pembuat ajaran baru. Gak asli lagi, KW keberapa gitu sudah. Kemudian disebutkan dalam riwayat lain, akufarunhu, apakah mereka kafir? La, minal kufri farru. Mereka itu lari dari kekafiran, tetapi jatuh dalam penyimpangan. Kemudian faedah ciri berikutnya, ya, khawarij ini memerangi orang-orang yang menegakkan Islam yang sebenarnya. Memerangi orang-orang menegakkan tauhid dan sunnah. Ini nyata. Rasul dirongrong para jemaah. Setelah Rasul siapa? Uthman. Uthman sampai terbunuh. Kalau Uthman aja gak selamat, Rasul gak selamat, apalagi model-model pemimpin sekarang kan selamat. Utusan Allah saja tidak selamat. Kemudian berikutnya, di antara cara untuk meminimalisir pemahaman khawarij ini, mesti ada sikap tegas dari penguasa. Yang mana Nabi SAW mengatakan, kalau aku ketemu dengan mereka, aku akan babat habis mereka. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para ikhwan, itulah dia yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita ambil bermanfaat. Alhamdulillah rabbil alamin. Apa saja syubhat orang khawarij kepada para pemuda zaman sekarang? Pertama, pemuda zaman sekarang akan dikompori dengan apa? Keadaan kaum muslimin yang mengenaskan. Dari sini dikompori. Lihat saudara kita dibunuh di sini, itu terus. Ya, kemudian apa? Kalau kita tidak masuk dalam sistem, bagaimana kita akan merubah? Tapi apa? Ujung-ujungnya tidak dapat kedudukan, dicela nanti. Maka apa? Belajar yang benar, kita tahu siapa yang salah. Allah Ta'ala ala wa'ala. Mohon penjelasan Ustaz pokok akidah khawarij. Apakah pokok-pokok yang menetapkan dalam buku-bukunya berkaitan dengan pokok-pokok akidah IM? Dan apakah cukup menetapkan Ustaz sebagai khawarij hanya karena memprotes kebijakan pemimpin? Pertama, kita katakan bukan memprotesnya itu ciri khawarij. Enggak. Tapi apa? Cara, kaifiat. Kemudian kita mengenali akidah-akidah khawarij. Salah satunya apa? At-takfir. Bila burhan. Mudah mengkafirkan. Maka Ketika kita belajar akidah salaf, kemudian bandingkan dengan akidah khawarij, akan kelihatan. Kemudian lihat ikhwan muslimin, bagaimana Hasan al-Banna, bagaimana Sayyid Qutb mengkafirkan seluruh penduduk muka bumi ini, ya, hatta yang melantunkan azam. Bagaimana dalam kitabnya, ya, baik itu juga lihat di dalam tafsirnya Dhilal Quran dan yang lainnya. Ya. Jadi bukan memprotes kebijakan pemerintah dikatakan khawarij, enggak. Caranya itu bagaimana? Ya. Kenapa? Ingkarul munkar, mengingkari kemungkaran, ini ada caranya di dalam ahlus dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Kemudian juga apa? Di antara pokok dari manhajnya ikhwanul muslimin, ada mulai ihtimam bil aqidah. Tidak ada perhatian terhadap tauhid. Enggak ada. Paling diperhatikan apa? Bagaimana kekuasaan. Tauhid aqidah enggak ada. Wala dan bara enggak jelas. Terhadap sunnah dan bidah tidak. Kenapa? Punya kaidah najtami'u fi mattafaqna 'alaihi, kita bersatu dalam hal yang kita sepakati, wa ya'dzuru ba'duna ba'dha fi makhtalafna fihi, adapun kalau kita berbeda pendapat, berselisih, maka kita itu saling toleransi. Jadi tidak boleh untuk dikritisi, tidak boleh untuk diluruskan kesalahan itu. Kita ini apa? Jaga persatuan. Jadi yang penting persatuan. Mau syirik ke, mau bid'ah ke, enggak ada urusan, yang penting tetap bersatu. Persatuan di atas apa? Sedangkan Allah berfirman, wa'tasimu bihablillah, bil Quran, as-sunnah. Kenapa? Itu yang menyatukan kita. Sebagaimana disebut oleh Allah Azza wa Jalla, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Hadza wa Allah ta'ala ala wa ala. Pas. Satu jam per jam. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Nanti malam kita lanjutkan insyaallah taala dalam kitab Idhahul Muhajjah fi bayan sabil salaf as-salih fi akhdhi ad-din wa fahmihi wal 'amali bihi wad da'wati ilayhi. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.